Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah halaqah kita yang ke-20 dalam mengkaji kitab Bahjatu Qulubil Abrar. Kita sudah sampai pada hadis ke-19 yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah kepada orang yang keadaannya berada di bawahmu dan janganlah engkau melihat kepada orang yang keadaannya lebih di atasmu. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena yang demikian itu akan lebih menjadikan kalian untuk tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan hadis yang berisi tentang wasiat yang bermanfaat dan ungkapan yang menjadi obat atau solusi di dalam mandang segala nikmat yang beraneka ragam yang Allah berikan kepada manusia. Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan atau berisi anjuran untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mensyukuri nikmat yang Allah berikan ini merupakan ra'sul ibadah, penuntun seorang ke dalam ibadah, wa aslul khair, dan juga asas dari segala kebaikan. Serta bersyukur itu wajib dilakukan oleh seorang hamba karena nikmat yang Allah berikan kepada mereka sangatlah banyak, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, serta nikmat yang umum maupun nikmat yang khusus yang hanya Allah berikan kepadanya atau kepada orang-orang semisalnya. Semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan semua itu wajib untuk disyukuri dengan cara mengakui, meyakini bahwasanya nikmat tersebut semata-mata datang hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, serta dengan menggunakan nikmat tersebut di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu arahan yang menjadi suatu obat yang sangat mujarab ketika seorang dia merasa nikmat yang Allah berikan kepadanya sedikit, yaitu dengan cara dia melihat kepada orang yang keadaannya dalam sisi nikmat-nikmat itu lebih sedikit dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Maka apabila dia terus memandang dengan cara pandangan yang seperti itu, maka dia akan tahu bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada dirinya lebih dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang lain yang begitu banyak, yang semuanya tidak sama bahkan kurang dari nikmat yang dia dapatkan. Maka dia akan merasakan, dia akan tergugah hatinya untuk mensyukuri nikmat tersebut, karena ternyata nikmat yang sudah dia dapatkan itu lebih baik dibandingkan kondisi orang lain yang mereka kurang dalam segi kenikmatan yang mereka dapatkan, baik kenikmatan akal, kenikmatan harta, kenikmatan dalam segi kesehatan atau hal-hal lain, di mana begitu banyak orang yang akalnya mungkin kurang dibandingkan akal yang dia miliki, begitu banyak orang yang dalam harta mereka tidak seperti apa yang Allah berikan kepada dirinya, atau kesehatan di mana Allah berikan kepada dia nikmat sehat, namun banyak orang yang tidak Allah karuniakan nikmat tersebut kepada mereka. Maka dengan cara pandang yang demikian, dia akan merasa bahwasanya nikmat Allah itu sudah begitu besar. Juga dengan cara menutup pandangan dari orang-orang yang kondisi atau keadaan mereka lebih baik dibandingkan dirinya dalam segi nikmat-nikmat tersebut, dalam segi nikmat-nikmat duniawi. Karena dengan memandang kepada mereka hanya akan menimbulkan kesedihan, menimbulkan kesempitan hatinya, dan akan menjadikan dia memandang bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepadanya itu sedikit dibandingkan orang yang lain. Maka dia akan senantiasa berada dalam kesempitan, berada dalam kesusahan, tidak memiliki kelapangan dada. Karena dia selalu dihantui perasaan ingin mendapatkan nikmat seperti yang dapatkan orang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar kita melihat kepada orang yang kondisi dia berada di bawah kita dan tidak memandang kepada orang yang kondisinya berada di atas kita dalam segi nikmat-nikmat duniawi. Karena yang demikian itu kata beliau akan lebih menjadikan kalian untuk tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan. Dan dikarenakan pentingnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang itu merupakan asas dari segala kebaikan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berikan suatu wasiat kepada seorang sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'ad, "Inni uhibbuka, wahai Mu'ad, sungguhnya aku mencintaimu. Fala tada'anna an taqula dubra kulli salatin maktubatin, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Maka janganlah engkau tinggalkan doa setiap akhir salat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu dan bersyukur kepadamu serta memperbaiki ibadahku kepadamu. Maka adalah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar meminta untuk ditolong oleh Allah SWT dalam mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Begitu juga Syekh Abdul Rahman As'ad di sini membawakan doa lain yang disebutkan dalam hadis yang lain, di mana lafaz doa tersebut adalah, Allahumma ij'alni laka syakkaran laka zakkaran, Allahumma ij'alni u'zim syukraka wa aksiru zikraka wa atbaru nushaka wa ahfadhu wasiyyatak. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk hamba yang bersyukur kepadamu, yang senantiasa mengingatmu. Ya Allah, jadikanlah aku mengagungkan rasa syukur kepadamu dan perbanyak berzikir kepadamu, serta mengikuti nasihat yang engkau berikan, serta menjaga wasiat-wasiat yang engkau wasiatkan. Maka dari semua ini kita mengetahui bahwasanya bersyukur kepada Allah adalah suatu yang wajib dilakukan oleh seorang hamba. Dan bagaimana caranya agar dia bersyukur? Caranya dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, yaitu memandang kepada orang yang berada di bawah kita dalam segi kenikmatan-kenikmatan duniawi dan tidak memandang kepada orang-orang yang berada di atas kita dalam segi kenikmatan-kenikmatan tersebut. Demikian yang bisa kita kaji pada halaqah kita kali ini, dan insyaallah kita lanjutkan lagi hadis berikutnya pada halaqah mendatang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.